Dan akhlak ini mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan manhaj. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, diberikan kekuatan untuk meneladani akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan tidak boleh sekali-kali orang mengatakan bahwa salaf itu tidak punya akhlak, tidak boleh. Ada individu mereka akhlaknya kurang, cacat, tapi tidak boleh menisbatkan kepada salaf, tidak boleh. Karena kalimat ini merupakan celaan terhadap generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun kesalahan dari akhlak tiap individu, maka tidak ada seorang manusia pun yang ma'asum terkena dosa. Dan di antara akhlak yang mulia, di antara ayat yang mulia yang berkaitan dengan akhlak, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan juga kita jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang mulia. Seperti doa Nabi, Allahumma hadina, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsani illa anta, wasrif anni sayyaha, la yasrifu anni sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau, ya Allah. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang jelek. Karena tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang jelek kecuali Engkau, ya Allah. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsani illa anta, wasrif anni sayyaha, la yasrifu anni sayyaha illa anta. Ini sahih dari Muslim dan yang lainnya. Begitu juga Nabi berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang jelek, dari amal yang jelek, dari mengikuti hawa nafsu, dan juga dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dan sahih riwayatnya. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita akhlak yang mulia, dan dibimbing kita kepada akhlak yang mulia, dan diberikan taufik untuk bisa melaksanakan akhlak yang mulia. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari akhlak yang jelek, akhlak yang tercela, dijauhkan dengan sejauh-jauhnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas bahasan materi serta tausiah penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bersoal jawab. Silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Kami persilahkan untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, silahkan. Ya, naam. Taib, masih terputus. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah sikap seorang penuntut ilmu ketika mengetahui adanya perselisihan secara pribadi di antara guru-gurunya? Dan bagaimanakah kiat atau upaya untuk memperbaiki hubungan di antara kedua atau guru-gurunya tersebut, sementara kedudukannya hanya sebagai murid atau penuntut ilmu? Mohon nasihat dan penjelasannya. Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Ada pertanyaan, bagaimana kalau terjadi perselisihan di antara para ustaz dan dia sebagai murid? Ya, kalau bisa diberikan nasihat, didatangi, itu yang terbaik. Tapi kemudian dimasukkan seperti di internet, dia komentar, gak ada manfaat sama sekali. Dan ini sekarang ini karena mudah ya, sehingga banyak orang berkomentar yang justru tambah keruh perselisihan. Justru ini mestinya dia, kalau dia tahu begitu, dia sanggup datangi, dinasihati. Tapi kalau gak sanggup, gak usah masuk. Kalau perselisihan tetap ada, dan itu terjadi hatta pada generasi yang terbaik dari umat ini. Tapi berusaha bagaimana mengislah, karena islah ini merupakan kebaikan dan sedekah yang paling utama. Gitu. Dan juga doakan, di antara antum juga kalau terjadi begitu, doakan agar diberikan petunjuk, diberikan kedamaian di antara mereka. Makanya di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Jadi Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, satukan hati kami, lembutkan dan satukan kami. Wa aslih dhata bainina, dan perbaiki hubungan di antara kami. Wahdina subulah dan tunjuki kami jalan yang lurus, jalan keselamatan. Ya doakan, tetap doakan. Kita usaha sampaikan, kalau enggak mampu ya sudah, doakan terus. Karena kadang-kadang persoalan itu timbul ya macam-macam sebabnya. Akar permasalahan banyak. Ya karena mungkin kesombongan, karena harta, karena yang lainnya, banyak sebabnya. Jadi itu tetap berusaha untuk mendamaikan, tetap harus berusaha. Tapi bukan ceritakan pada orang. Kalau ceritakan bukan mendamaikan, namanya ghibah. Ini Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan ribut, namanya ghibah. Tapi kalau mendamaikan gak cerita pada orang datangi, bagaimana? Tapi kalau diceritakan pada orang, nyebar lagi ke yang lain, akhirnya tambah fitnah. Kemudian setan masuk di situ. Jadi itu pertanyaan bagus. Sebab kalau antum tahu, antum berusaha untuk menamaikan nasihati. Dan juga di antara akhlak juga yang memang belum dibahas di sini, di antaranya yang kurang itu ihtiram orang kepada guru, kepada ustaz. Orang yang pernah belajar kepada ustaznya, dia mesti menghormati. Bukannya dia menyembah, bukan, atau guru bukan, tapi bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Bagaimana menghormati guru yang mengajarkan kebaikan kepada dia? Menghormati orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, kan itu akhlak Islam. Kalau dia umpamanya yang pertama dia pernah jadi guru kita, ini udah berbuat baik kepada kita sampai kita tunjuki kepada sunnah, bagaimana kita membalas kebaikannya? Bukan ribut dengan dia. Atau dia lebih tua dari kita, kita punya hak wajib untuk menghormati. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa tidak termasuk golongan kami, laisa minna malam yuwakkir kabirana walam yamah wala yarham saghirana walam ya'rif li'alimin haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Atau yang ketiga, orang-orang yang mempunyai kebaikan kepada kita, punya jasa kepada kita, kita berbuat baik, bukan dibalas dengan kejelekan atau dicela atau difitnah. Kita harus balas kebaikan. Sebab Nabi bersabda, "Rasulullah man sana'a ilaikum ma'ruf fakafi'u." Orang yang pernah berbuat baik kepada kamu, kamu balas dengan kebaikan. Kalau kamu enggak mampu balas, kata Nabi, doakan dengan kebaikan. Bukan ribut. Bukan bersengketa. Iya, yang lain silakan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat berharga yang telah Ustaz sampaikan. Kita angkat pertanyaan dari penelpon yang sudah masuk, silahkan 0218236543. Iya. Assalamualaikum. Naam. Sepertinya terputus, kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Naam. Iya, halo. Taib, masih terputus sepertinya. Kita angkat, Ustaz, pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Iya, halo. Baik, sudah masuk. Baik, alhamdulillah sudah ada penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Ibu? Silakan. Dari Bandar Lampung, Pak. Iya, silakan, Ibu. Mohon maaf dikecilkan volume televisi atau radionya. Ada feedback, Bu? Kecilin, ya. Silakan, Bu, ke pertanyaannya. Mau bertanya, Pak. Silakan. Saya ini ngalamin lagi cobaan berat, Pak. Saya menikah sudah 28 tahun. Tapi dalam 2 tahun ini saya dicoba yang luar biasa beratnya. Kebetulan suami saya lagi enggak ada pekerjaan. Nah, saya setiap ribut, Pak, suami saya mengatakan cerai. Ngajak rujuk lagi. Cerai, ngajak rujuk lagi. Sampai keempat kali, Pak. Saya bertanya, bagaimana keadaan rumah tangga saya ini, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Mohon, baik. Saya menunggu. Saya benar-benar lagi menderita sekarang, baik. Pak. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz. Jadi pertanyaan Ibu tadi, bahwa rumah tangganya selalu ribut. Dan terus ribut. Dan suaminya selalu setiap ribut menjatuhkan cerai. Dan sudah sampai 4 kali, sudah enggak boleh lagi. Sebab cerai itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dua kali. Kemudian kalau sudah tiga, enggak bisa balik lagi. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, At-talaqu maratain, fa'imsaqu bima'rufin aw tasrihu bi'ihsan. Bahwa talak itu dua kali. Kamu tahan dengan cara yang baik atau kamu lepas. Itu yang bisa rujuk maksudnya. Talak dua kali itu yang bisa rujuk, yang bisa balik. Kalau sudah talak tiga, itu gak bisa rujuk lagi, gak bisa balik lagi. Kecuali kalau si istri dia sudah nikah dengan orang lain dan sudah bercampur, kemudian si suaminya menceraikan, baru dia bisa balik lagi. Itu ketentuan syariat dan nanti disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi ini ibu sebutkan sudah sampai 4 kali, udah gak boleh lagi ketemu. Artinya maksud saya gak boleh dalam satu rumah tangga, gak boleh. Karena talak yang balik itu dua kali. Kalau sudah tiga kali, sudah pisah, sudah. Rumahnya pisah, sudah semuanya pisah. Gak ada nafkah. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan cerai. Jadi kalau dibilang sudah empat kali, ya sudah pisah itu. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan masalah rumah tangga juga, tentang masalah cerai. Yang terbaik bagi seorang suami, dia tidak gampang-gampang menjatuhkan cerai. Kalau soal keributan rumah tangga, tetap ada, gak mungkin tidak. Mesti ada. Jangankan kita, kata Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya Mursalin, juga ada keributan dalam rumah tangga. Wajar. Kecuali kalau memang ada hal yang memang harus cerai, boleh menurut syariat. Yang memang dia sudah gak bisa lagi, sudah didamaikan, sudah nasihati gak bisa, boleh cerai. Nabi pun pernah mencerai istrinya. Nabi SAW pernah mencerai Hafsah. Tapi kemudian Allah menyuruh untuk kembali. Jadi cerai itu ada dalam Islam, bukan tidak ada. Maka ada bab talak dalam kitab-kitab fikih. Tapi usahakan kalau memang masih bisa untuk menggunakan kalimat yang lain, masih bisa dia dibina, digunakan kalimat yang lain. Kecuali kalau sudah gak bisa lagi, tetap harus cerai, ya cerai. Dan itu sah menurut syariat dan boleh menurut syariat. Dan riwayat yang mengatakan bahwa abghadul halal ilallah talak, itu riwayatnya dhaif. Bahwa perkara yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak, itu hadis yang dhaif, gak bisa dipakai sebagai hujjah. Ya saya pikir itu jawabannya. Wallahu'alam. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ibu di Bandar Lampung, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan dari penelpon yang kedua. Silakan 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Rashid. Iya, di baik. Jakarta. Silakan Pak Rashid ke pertanyaan Bapak. Begini Pak Ustaz, kan banyak sekali TV-TV dakwah ini yang katakanlah sunnah. Dari katakanlah saya ambil contoh dari 5 TV dakwah itu sepakat ketika dalil-dalil yang sahih bahwa sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Nah ada salah satu TV dakwah yang secara gamblang menjelaskan tentang do'if. Dia mengambil 4 hadis itu, kemudian dengan skema yang diajukannya, kemudian dijelaskan semua do'if. Intinya bahwa wanita itu ya tetap dianjurkan juga sholat di masjid. Nah ini kan agak-agak beda sendiri ini Pak Ustadz. Maksud saya apa tidak ada dari ustadz-ustadz salaf ini yang katakanlah dari kebanyakan media TV dakwah itu mensomasi gitu kan. Selama ini kan berbeda pemahamannya. Nah ini ustadz ini juga masih muda bergelar LC gitu. Ya. Terima kasih. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid atas pertanyaannya. Ada kami persilakan Ustaz untuk jawabannya. Iya. Artinya secara hukum asal menurut Al-Qur'an bahwa wanita disuruh di rumah oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan dalam mereka tinggal di rumah. Wanita diperintahkan Allah untuk tinggal di rumah. Dan janganlah mereka keluar terbuka auratnya seperti orang-orang jahiliyah. Pada asalnya demikian, wanita di rumah. Begitu juga berkaitan dengan sholat. Sholat juga Nabi menganjurkan wanita di rumah. Ya, Nabi sholat bersabda dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahunna wal yakhrujna tafilat. Kata Nabi SAW, jangan kalian larang kalau wanita itu mau sholat di masjid, jangan kamu larang. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Dan dalam mereka keluar dalam keadaan tidak memakai parfum. Jadi keluar itu enggak boleh pakai parfum. Kalau di rumah untuk suaminya boleh pakai parfum. Tapi keluar enggak dibenarkan oleh syariat. Riwayat-riwayat yang menganjurkan wanita di rumah itu riwayat yang sahih. Adapun ada riwayat bahwa sahabat wanita pernah sholat di masjid, juga riwayat yang sahih. Cuma mereka biasanya melakukan itu di waktu yang gelap seperti isya dan subuh. Adapun siang tidak. Artinya mereka isya itu gelap, nggak terlihat oleh laki-laki. Kemudian juga subuh gelap mereka. Dan mereka kalau sudah selesai dari sholat segera keluar, nggak lama-lama di masjid. Mereka lebih dahulu keluar, baru laki-laki yang keluar. Perempuan dulu keluar, pulang. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa riwayat mengatakan wanita di masjid itu sahih, betul sahih. Tapi jelas dengan kebolehan, bukan menunjukkan keutamaan. Artinya wanita boleh dia ke masjid, tidak boleh kita larang. Tapi keutamaan mereka di mana? Di rumah, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik. Dan untuk melihat, Nabi bersabda, ini di Madinah, yang kita semua tahu, bahwa Masjid Nabawi punya keutamaan, lebih dari masjid yang lain seluruh dunia. Sekali sholat di Masjid Nabawi, fadilahnya berapa? 1000 dari masjid yang seluruh dunia. Kalau Masjid Haram, 100 ribu. Kalau Masjid Al-Aqsa 250. Tapi Nabi bersabda di Madinah ini, salam-salam, bahwa rumah mereka lebih baik bagi mereka. Artinya tetap disuruh di rumah, meskipun Masjid Nabawi punya banyak keutamaan. Tapi kalau mereka mau ke masjid, boleh. Secara hukum syar'i. Karena Nabi enggak melarang ketika mereka ke masjid. Yang Nabi larang ketika mereka ada yang pakai parfum. Pernah ada seorang sahabat wanita, dia pakai parfum. Sampai di masjid, Nabi mencium baunya. Kemudian Nabi suruh pulang. Nabi suruh mandi seperti mandi junub. Jadi tidak boleh pakai parfum bagi wanita. InsyaAllah jelas hukumnya. Artinya, soal bolehnya boleh, tapi yang terbaik mereka di rumah. Karena keluarnya mereka itu fitnah. Keluarnya wanita itu fitnah. Bahwa ada yang sempurna, pakaian yang tidak sempurna. Tapi keluarnya dia, mesti laki-laki kalau ada wanita lewat, mesti melihat. Dan ingin melihat, makanya kan menunggu fitnah. Maka kalau di rumah dia lebih baik. Wallahu a'lam. Yang lain. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan dari Purwokerto yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah berbuat kedzaliman terhadap seorang teman. Saya sudah berusaha untuk meminta maaf dan dihalalkan kedzaliman yang saya pernah lakukan. Namun teman ini tidak mau menerima permintaan mohon maaf saya. Bagaimanakah langkah yang terbaik bagi saya dan apakah saya masih akan mempertanggungjawabkan kedzaliman yang pernah saya lakukan terhadapnya? Terima kasih atas nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, pertanyaan berkaitan seorang pernah berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian dia sudah berusaha untuk minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Tapi orang itu enggak mau memaafkan. Nah, bagaimana? Ya tetap aja dia usaha dan mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya karena kezaliman dia kepada orang tersebut. Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Dan orang itu berusaha mestinya memaafkan seperti ayat yang sudah kita bahas, "Udzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid jahilin." Tapi kalau dia belum mau, ya sabar aja, karena umumnya manusia enggak semuanya enggak paham. Umumnya mereka jahil. Dia sudah datang minta maaf, mesti dimaafkan. Dan kita yang berbuat zalim, ya tetap harus minta maaf kepada orang tersebut sampai orang itu memaafkan, minta. Jadi minta halal dari orang itu. Tapi kalau belum juga, ya terus berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan hatinya, dia memaafkan. Karena lebih berat nanti kalau tuntutannya di hari kiamat, itu berat sekali. Kalau di dunia ringan, tapi di hari kiamat berat. Artinya tetap aja dia usaha, kalau sudah maksimal usahanya, ya terus dia bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan orang itu dibukakan hatinya untuk memaafkan dia, dan tetap dia minta ampun kepada Allah agar Allah memaafkan semua dosanya. Itu aja usaha kita. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian untuk pendengar dan pemirsa kita di Purwokerto. Kita angkat untuk berikutnya dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menghadapi orang yang mengatakan bahwa salaf itu adalah kelompok yang memang berilmu akan tetapi kurang dari pengamalan ilmunya? Dan apabila ingin mengetahui bagaimana akhlak yang baik, maka lihatlah kelompok-kelompok yang mereka memiliki amaliyah yang baik juga kepada masyarakat. Bagaimanakah menjawab tuduhan dan pernyataan tersebut, Ustaz? Terima kasih. Iya. Jadi ada pertanyaan yang sifatnya tuduhan dari orang bahwa salaf itu ilmunya masya Allah berilmu, tapi amalnya kurang. Itu juga mesti dilihat lagi, berbeda dengan yang lain katanya. Kalau mau jujur, justru salaf itu dia berilmu dan salaf itulah yang paling banyak beramal. Cuma karena memang mungkin dengki, mungkin hasad, dianggap bahwa salaf itu nggak punya amal. Dan anehnya lagi, amal yang dimaksud oleh mereka, yaitu amal-amal bid'ah. Amal yang dimaksud oleh mereka, bahwa mereka ini banyak amal-amal bid'ah. Amal-amal yang gak ada contohnya. Apakah bentuknya salawatan, apakah bentuknya peringatan, apakah bentuknya perayaan, apakah bentuknya demo, atau yang lainnya, menentang penguasa. Jadi amal yang mereka maksud amal-amal bid'ah. Kalau kita lihat justru salaf itulah yang pertama kali melakukan amal-amal saleh. Kalau mau jujur dari semua firqah yang ada, ya. Kalau kita lihat setelah maraknya dakwah salaf ini di Indonesia, kita bisa lihat sejak tahun 70-an, 80-an, baru maraknya itu 80-an. Dakwah ini masya Allah berkembang, dakwah ini orang berdakwah tentang tauhid yang sebelumnya nggak ada dakwah tentang tauhid. Begitu juga tentang jilbab, nggak ada orang menjelaskan tentang wajibnya pakai jilbab. Bahkan banyak para dai yang istrinya pakai jilbab, tokoh-tokoh agama Indonesia atau dari majelis ulama yang istrinya nggak pakai jilbab. Dengan dakwah salaf ini masya Allah banyak perubahan. Begitu juga dulu masjid-masjid kosong, tahun 80-an masjid kosong. Tapi setelah dakwah salaf ini, subhanallah, banyak berkembang dakwah ini dan masjid ramai dengan para pemuda yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dulu juga orang sedikit yang memakai jenggot. Jenggotnya sunnah Nabi. Nabi lah jenggotnya panjang, katulihya, tebal jenggotnya Rasulullah SAW. Makanya orang enggak boleh mencela orang yang berjenggot. Akhirnya mereka mencela Rasulullah SAW. Banyak dilaksanakan sunnah. Dan masih banyak lagi yang lain. Begitu juga tentang masalah membantu orang, menolong orang, mengeluarkan zakat, membantu kaum muslimin. Kalau dilihat yang pertama kali salah. Kalau membantu jihad yang ada di Afghanistan yang awal, justru yang banyak membantu adalah orang-orang salah. Kemudian juga kejadian Palestina, yang banyak bantu salafi. Cuma kan mereka enggak mengumbarkan di media. Kan ini masuk riya nantinya. Nggak diumbar di media, diumumkan segala macam bahwa mereka telah membantu ini. Jadi kalau kita lihat masjid yang dibangun Indonesia, yang bangun siapa? Apa ahlul bidah? Justru salafiyin masjid-masjid yang dibangun, yang kemudian dikuasai oleh ahlul bidah. Dan masih banyak lagi amal-amal yang mereka lakukan yang enggak perlu disebutkan. Tapi perlu dijelaskan kepada mereka. Mereka enggak mau juga disebutkan tentang amal-amal mereka. Karena khawatir riya, khawatir hapus amalnya. Tapi kalau dari wakil yang ada, kita lihatlah masjid-masjid yang ada. Justru ramainya masjid dengan salafi, para pemuda yang dia menuntut ilmu syar'i dan segala macam. Dan juga kita menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini ajaran salaf. Coba firqa yang lain mana? Banyak, masih banyak lagi. Tentang tauhid yang paling pokok saja. Enggak ada yang menjelaskan tentang tauhid. Justru kita mengajarkan untuk bertauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Melaksanakan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Dan melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah dan yang lainnya. Justru kalau kita lihat, justru salaf ini menganjurkan ilmu dan amal. Karena apa? Karena Rasulullah SAW membawa ilmu dan amal. Allah mengutus beliau dengan membawa ilmu dan amal. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wal haqq, agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Kata para mufassirin tentang ayat ini, yang dikatakan al-huda al-ilmu nafi', ilmu Al-Qur'an, yang dikatakan dinul haq al-amal salih, maka dua ini harus terus berjalan. Kalau orang itu berilmu, dia mesti mengamalkan amal saleh. Dan itu yang dilakukan oleh salafin. Kalau ada amal-amal yang memang kadang-kadang dia belum melaksanakan atau belum mampu, itu wajar. Tapi secara keseluruhan mereka sudah berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Mungkin satu lagi terakhir. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapati pernyataan bahwasanya dibolehkan untuk berdusta di dalam memperbaiki atau mengislah dua pihak yang bertikai. Apakah ini benar, Ustaz? Apabila benar, bagaimanakah batasan dusta yang diperbolehkan tersebut? Lalu bagaimana apabila dua belah pihak tersebut kemudian mengetahui tentang dusta yang kita lakukan? Bagaimana sikap yang terbaik untuk menghadapinya? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan berkaitan boleh berdusta untuk mendamaikan orang yang berselisih. Betul riwayatnya. Sahih. Artinya boleh berdusta untuk mendamaikan orang berselisih. Umay A dengan B berselisih. Kemudian C datang kepada si A. Si A dia katakan, sesungguhnya si B itu enggak benci kepada kamu. Dia sering menyebutkan kebaikan kamu. Dia datang lagi kepada si B, sesungguhnya si A enggak benci kepada kamu. Dia sering menyebutkan kebaikan. Artinya dia sedikit berbohong untuk mendamaikan orang. Boleh yang seperti hukum syar'i. Tapi tidak berlebihan. Dia menyebutkan kebaikan tujuannya untuk mendamaikan. Dan juga diberikan semangat. Seperti suami istri yang bersengketa, ya dia harus menjelaskan untuk mendamaikan itu. Meskipun ada bohong sedikit untuk islah, tapi bukan terus-menerus. Artinya sekedarnya aja dilakukan itu untuk kebaikan. Kalau kemudian kedua itu tahu, tapi yang penting dia sudah damai. Sudah damai. Dan minta maaf. Karena tujuannya untuk kebaikan. Ya, kalau memang dua-duanya kemudian sudah damai, kemudian tahu bahwa dia ada sedikit berbohong, ya minta maaf pada orangnya. Dan insya Allah itu untuk kebaikan dan bukan untuk bohong terus menerus. Banyak orang yang kemudian terus berbohong tiap hari, nggak boleh. Ada seorang yang dia ribut dengan istrinya karena si suaminya nikah lagi, tapi tiap hari dia berbohong, nggak boleh. Ya sekedarnya aja. Kalau terus menerus tiap hari bohong, nggak benar syariat dan nggak boleh. Jadi itu harus diselesaikan dengan cara yang baik dan mohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kebaikan dan menjauhkan sifat dusta itu. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Mudah Allah memberikan hidayah taufiknya, menunjuki kita kepada akhlak yang mulia dan kita diberikan taufik untuk bisa melaksanakannya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari akhlak yang jelek dan diberikan kekuatan kita untuk menjauhkannya, akhlak yang jelek itu.